ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، لسامي pada ucapan أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى dalam مسألة القرآن، dan sampai pada ucapan syarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, yaitu qawluhu wa kalamu at-tahawi yaruddu qawla man qala innahu ma'nan wahid la yutasawwar sima'uhu minhu wa innal masmu'a wal munzala wal al-maqru'a wal maktub laysa kalam Allah laysa kalam Allah. Qul ibn a'azakum Allah, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, dan ucapan At-Tahawi rahimahullah membantah pendapat mereka yang berkata innahu ma'nan wahid, yang berkata bahwa Al-Quran itu hanya satu makna saja. La yutasawwar sima'uhu minhu, tidak tergambarkan untuk bisa didengar langsung dari Allah, gak mungkin, kata dia. Wa annal masmu' wal munzal al maqru, maka yang didengar, yang diturunkan, yang dibaca, yang ditulis itu bukan ucapan Allah, katanya. Ini ucapannya terbantah dengan ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala yang menyatakan minhu bada wa ilaihi yaud. Minhu bada, dari Allah dimulai dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini berbicara tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ini membantah pendapat mereka yang berkata bahwa ucapan Allah itu satu makna saja dan tidak tergambarkan bisa didengar, tidak tergambarkan bisa ditulis, bisa dibaca, tidak, sama sekali. Sehingga yang dibaca, yang ditulis, yang didengar itu bukan ucapan Allah, katanya. Qul inna a'udzubillahi wa innama huwa ibaratun anhu, kata mereka yang terbantah, bahwasanya yang ditulis, yang didengar, yang dibaca itu hanya ungkapan saja dari apa yang ada pada kalamullah, yang merupakan perkara yang makna yang satu yang tidak tergambarkan untuk bisa didengar, katanya. Kenapa dikatakan ucapan Imam Tahawi rahimahullah membantah mereka? Fa inna Tahawi rahimahullah yaqul kalamullahi minhu bada wa ilaihi ya'ud. Karena Tahawi menyatakan dalam matannya bahwa ucapan Allah minhu bada, dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Bada ay bada'a, dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qala ghairuhu min as-salaf, demikian pula diucapkan oleh yang lainnya dari para salafus saleh. Rata-rata mereka mengucapkan dengan ucapan yang sama, dari Allah dimulai dan kembali kepada Allah. Seperti diucapkan oleh Amr ibn Dinar wa Sufyan Waki ibn al-Jarrah, Abu Nu'aim, Al-Fudail atau Al-Fadl ibn Dukain, Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Ahmad rahimahullah, Dan sekian banyak para ulama ahli sunnah, semuanya menyatakan dengan kalimat yang sama. Bahwa Al-Quran, kalamullah, ucapan Allah. Minhu bada wa ilayya ud. Dimulai dari Allah, dan nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalimat minhu bada, dimulai dari Allah, membantah ucapan-ucapan tadi. Aliran kullabiyah, atau aliran-aliran yang merupakan pecahan-pecahan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menolak 100% Allah tidak memiliki kalam. Selesai. Allah tidak berbicara dan Allah tidak memiliki ucapan sama sekali. Adapun pecahan-pecahannya seperti kulabiyah dan lainnya, menyatakan ada kalam Allah. Tetapi itu satu makna saja yang tidak tergambarkan, bisa didengar, bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dipahami. Tidak. Yang disampaikan oleh Jibril adalah makna terjemahan dari apa yang ada di kalamullah itu, katanya. Sehingga yang kita baca, yang kita tulis, yang dibaca oleh imam-imam di masjid-masjid, yang dihafalkan oleh kaum muslimin, itu bukan kalamullah, kata mereka. Qul a'udzubikumullah, kurang lebih sama sesatnya dengan Mu'tazilah. Maka dibantah dengan kalimat minhu bada, wal Qur'an kalamullah, dan dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Lian innama qalu minhu bada, dan hanya saja beliau berkata minhu bada li'anna al-jahmiyah, karena aliran Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan, dan juga Mu'tazilah pengikut Wasil Ibni Atha wa ghairuhum dan lain-lainnya, kanu yaqulun, mereka semuanya berkata innahu khalaqal kalama fi mahallin. Kata Mu'tazilah dan kata Jahmiyah bahwa Allah tidak berbicara, tetapi Allah menakdirkan pembicaraan pada sesuatu. Coba kamu datangi api, maka diciptakan suara dari api. Coba kamu datangi Bukit Tur, kemudian ditakdirkan suara dari Bukit Tur. Jadi, kalau menurut mereka, bukan minhu bada, tapi bada'a min api. Bada'a min Bukit Tur. Bada'a min hadha, min hadha, wa min hadha. Min al-makhlukat. Dari makhluk-makhluk. Ini yang berbeda dengan madhab ahli sunnah yang semuanya secara sepakat mengatakan Quran itu dari Allah. Minhu bada, dan dimulai dari Allah. Allah berbicara, kemudian didengar oleh para malaikat. Malaikat menyampaikannya kepada Nabi dan seterusnya, sehingga dihafalkan oleh kaum muslimin hari ini dan dibaca oleh kaum muslimin hari ini. Semuanya ucapan Allah. Dari Allah asalnya. Lihat perbedaannya. Jangan sampai kita terfitnah dan terpengaruh dengan kesesatan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Fa bada'a al-kalam min dhalikal mahal. Maka menurut Mu'tazilah dan Jahmiyah, dimulainya ucapan min dhalikal mahal, dari tempat tadi. Fa qala as-salaf, maka salaf membantah mereka. Fa qalu, mereka berkata, minhu bada. Al-Qur'an itu dimulai dari Allah. Huwa awwalu man takallama bihi wa huwa al-mutakallim bihi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dengan ayat-ayat itu, dialah Allah yang langsung mengucapkan dengan ayat-ayat itu. Faminhu bada, maka dimulai dari Allah Subhanahu wa taala, la min ba'dil makhluqat, bukan dari sebagian makhluk-makhluknya. Dan ini sekian banyak dalil dalam Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Al-Quran dari Allah, dimulai dari Allah, bukan dari makhluk-makhluknya, bukan dari tur, bukan dari api, bukan dari semua makhluk, tapi dimulai dari Allah. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, tanzilul kitabi minallahil azizil hamid azizil hakim. Tanzilul kitab minallah al aziz al hakim, diturunkan al-kitab Al-Qur'an minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya minallah, dari Allah. Bukan minat tur, bukan pula minan nar, bukan pula minal makhlukat, tetapi minallahi ta'ala. Ayat lain Allah katakan, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Walakin haqqal qawlu minni, dan sungguh sangat benar ucapan dariku. Ini lebih jelas lagi. Sebab langsung disebutkan dengan kalimat qawlu minni, kata Allah. Dan maha benar, dan pasti tepat. Adil al-qawlu minni, ucapan dariku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat al-qaulu minni. Mau diterjemahkan apa ayat ini oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah? Mau diterjemahkan apa oleh mereka untuk menolak bahwa ayat-ayat Allah dan ucapan-ucapan itu dari Allah Subhanahu wa taala? Qul inna a'udzu alhamdulillah. Dalil ahli sunnah sangat tegasnya, sangat jelasnya. Ayat lain Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Qul, katakan. Nazzalahu ruhul qudus. Katakan yang mohon suruh mandi. Barakallahu fiik. Qul nazzalahu ruhul qudus. Katakan yang menurunkannya adalah ruhul qudus. Yani malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril membawa ayat-ayat tadi? Min rabbika bil haqq. Dari Rabb kamu dengan kebenaran. Min rabbika, dari Rabb kamu. Jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ucapan ijma' para ulama ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Daripadanya dimulai dan kembali kepadanya. Dari Allah dimulai dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na qaulihim, dan mana ucapan para ulama tersebut wa ilaihi ya'ud. Kalau minhu bada sudah diterangkan, dimulai dari Allah, ini Allah yang berbicara pertama kali. Dan kemudian disampaikan oleh Jibril, disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Itu mana? Min hubada. Tayyib, sekarang apa makna ilaihi ya'ud? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat-ayat tadi akan kembali kepada Allah? Naam. Yani annahu yurfa' min as-suduri wal masahif. Bahwa suatu saat ayat-ayat tadi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada-dada manusia dan juga dari kitab-kitab, dari catatan-catatan semuanya dan dari mushaf-mushaf akan diangkat seluruhnya. Fala yabqa fis suduri minhu ayatun, maka tidak tersisa di dada manusia satu ayat pun, wala fil mushaf, dan tidak tersisa dalam mushaf-mushaf, dalam catatan-catatan tulisan-tulisan satu ayat pun. Kama jaa fi dzalika fi hiddat ahadits, sebagaimana diriwayatkan dalam sekian banyak ayat, dalam sekian banyak hadis-hadis. Hiddat asar wal ahadits. Ada yang marfu', ada yang mauquf, ada yang maqtu'. Tapi yang marfu', di antaranya disebutkan sini dalam footnote-nya. Amal marfu' dikeluarkan oleh Ibnu Majah di antaranya dari hadis Hudzaifah secara marfu'. Dan disebutkan dalam hadis tadi, hadis yang panjang, ada kalimat wal yusra ala kitabillahi azza wa jal fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun, maka kemudian diangkatlah. Yusra itu dari Isra. Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Apa Isra? Diangkat di malam hari, perjalanan di malam hari. Maka wal yusra ala kitabillahi azza wa jal, nanti suatu saat ketika Allah kehendaki, maka akan diangkat ayat-ayat Allah di malam hari, dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi ayatun, tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun. Yang tadinya hafal, tiba-tiba tidak hafal. Dia tanya kepada saudaranya, ayat yang kemarin bagaimana? Saya kok tiba-tiba hilang semua? Aku juga sama. Dan seluruh orang yang hafal, hilang dari dadanya. Demikian pula dari mushaf-mushaf, dari catatan-catatan semuanya sirna, hilang. Maka ini makna diangkatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi ya'ud, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah ini dikatakan oleh Al-Hafidz sanaduhu qawi. Sanadnya kuat. Dan berkata Syekhuna rahimahullah, karena ini adalah yang menulis adalah Syekh Yasin. Hafizahullah wa jazahullah khairan wa ra'ah. Maka yang dimaksud oleh beliau syekhuna adalah Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Bahwa syekh menyatakan hadza haditsun sahih. Rijaluhu rijalus sahih. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dipakai dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Kecuali satu orang, yaitu syekhnya Ibnu Majah, Ali Ibn Muhammad. Tidak dipakai dalam kitab sahih. Yaitu Ali ibn Muhammad al-Tanafisi, wahuwa thiqah, dan dia pun thiqah. Ini rawi-rawi yang dipakai dalam kitab sahih, tidak perlu ditanya. Bahwa mereka adalah rawi yang terpercaya, yang diterima oleh penulis kitab-kitab sahih. Hanya satu yang bukan dari rawi yang dipakai dalam kitab sahih, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafisi. Itu pun thiqah. Selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian disebutkan dalam Sahihul Musnad oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Wa qawluhu, setelah menyatakan ilaihi aminhu bada wa ilaihi ya'ud bila kaifiyah. Matanya menyebutkan ucapan Tahawi bila kaifiyah. Ai la ta'rifu kaifiyah tatakallumihi bihi, tanpa kaifiyah, yakni engkau tidak tahu bagaimana cara berbicaranya, bagaimana berbicaranya, atau bagaimana tata caranya, tekniknya. Wallahu ta'ala a'lam bila kaifiyah. Tidak digambarkan kaifiyahnya, tidak digambarkan tata caranya. Pokoknya Allah berbicara dan malaikat mendengar. Dan yang pertama paham adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan kemudian Jibril alaihi salam menyebutkan atau menurunkan, menyampaikannya kepada Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepadanya, rasul-rasul, sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bagaimana suaranya atau bagaimana cara bicaranya, ngomongnya, apa ada mulutnya apa enggak dan sebagainya, jangan kita bahas. Kamu, saya dan kita semuanya tidak bakal tahu kalau tidak diberitahu. Tidak mungkin bisa mencari sendiri. Tidak mungkin bisa membahas sendiri atau membayangkan sendiri. Imma diberitakan dalam Quran wa sunnah, maka kita tahu. Kalau tidak diberitakan, maka kita tidak tahu. Ternyata masalah kalamullah tidak dibahas kaifiyahnya. La fil Quran, wa la fil sunnah. Maka kita pun ahli sunnah menyatakan tidak tahu kaifiyahnya. Yang pasti adalah Allah dan Rasulnya menceritakan bahwa Allah berbicara, Allah berfirman, Allah berkata dengan bahasa-bahasa, dengan kalimat-kalimat disebutkan dalam bahasa Arab. Kalamullah, qaulullah, apa lagi? Wanada, panggilan Allah. Dan sekian banyak lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka yang diberitakan kita terima. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Yang tidak diberitakan, yaitu kaifiyahnya, tata caranya, maka kita katakan tidak tahu. Ini makna bila kaifiyah. Qawlan. Bila kaifiyati qawlan. Kenapa harus disebutkan oleh Tahawi rahimahullah dengan kalimat qawlan? Yani qawlan haqiqiyan. Yani ucapan, benar-benar ucapan. Bukan makna ucapan. Bukan pula majazan. Bukan pula makna kias. Bukan. Tetapi haqiqi. Qawlan, benar-benar ucapan. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Ketika Allah berbicara, maka itu qawlan. Maf'ul, mutlak, untuk ta'kid dan penegasan. Untuk penegasan. Benar-benar Allah berbicara dengan ucapan. Dengan qawlan. Setelah itu, disampaikan oleh Jibril. Apa yang didengarnya dari Allah? Maka yang disampaikan oleh Jibril berupa wahyan. Ucapannya itu juga, tetapi diucapkan dari Allah itu qaulan, disampaikan oleh Jibril sebagai wahyan. Naam. Ai anzalahu ilaihi ala lisanil malak, yakni disampaikan kepadanya melalui ucapan para malaikat. Fa sami'ahul malak Jibril, maka Jibril mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'ahu ar-rasul, kemudian Rasulullah SAW mendengarkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari malaikat tersebut. Malaikat mendengar dari Allah, Rasulullah SAW mendengar dari malaikat. Dan para sahabat mendengar dari Rasulullah SAW, dan kemudian kaum muslimin mendengar dari sahabat, dan terus sampai kepada kita. Wa qara'a 'alan nas, dan kemudian Nabi membacakannya kepada seluruh manusia, ucapan Allah yang didengar langsung oleh malaikat-malaikat, yang disampaikan oleh malaikat tadi kepada Rasulullah, yang Rasulullah menerima dari malaikat, dan yang kita terima dari Rasulullah SAW. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Wa nazzalnahu tanzila." Wa Qur'anan faraqnahu. Dan Al-Qur'an ini, kata Allah, faraqnahu, kami pisah-pisahkan, Ini sedikit demi sedikit sampaikannya. Ala nasi, ala mukthin, dengan perlahan. Ala mukthin, tidak dengan sekaligus, tapi dengan sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya, kata Allah Taala. Wa nazzalnahu tanzilan. Berarti yang di Quran tadi, yang dibacakan oleh Nabi, litaqra'ahu 'alan nas, yang kau bacakan pada manusia, itu Quran. Ala muksin, dengan bertahap. Wa nazzalnahu tanzila, dan yang kami turunkan, itu Quran. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, nazzala bihir ruhul amin, Allah menurunkannya melalui Jibril. Ala qalbika, di dalam hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyin mubin. Allah menurunkan melalui Jibril, berarti Allah yang berbicara, Jibril yang menyampaikan, dan kemudian Rasulullah SAW yang menerimanya. Litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Allah berfirman, Allah berbicara agar dipaham oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya tentunya dengan bahasa mereka. Bilisani qawmihi, dengan lisan kaumnya, yaitu bahasa Arab. Dan yang Allah ucapkan adalah kalam Arabi yang mubin. Dan Allah SWT maha tahu bahwa bahasa Arab akan terus terpelihara ila akhirid dahar. Allah maha tahu bahwa bahasa Arab akan terus terpelihara sampai akhir masa nanti. Karena bila Allah bayangkan, kalau Allah turunkan dengan bahasa lain, sudah berubah semuanya. Bahasa Sanskerta sudah enggak dipaham lagi hari ini. Bahasa Ibrani, bahasa sudah hampir tidak dipaham lagi hari ini. Karena bila alhamdulillah, Allah turunkan Al-Quran bilisanin Arabiyin mubin. Wa fi dhalika itsbatu sifatul 'uluwi lillahi ta'ala, dan juga pada berita-berita ini, ayat-ayat ini menunjukkan sifatul 'ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat maha tingginya Allah. Dari mana diambil sifat ini? Dari kalimat diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Selalu kalimatnya tanzilan tanzilan, atau nazzalnahu, atau nazzala bihi ruhul amin, mesti dengan kalimat nazala, atau anzalnahu, atau nazzala. Yang semuanya bermakna diturunkan. Berarti di mana Allah? Aina Allah? Al-ulu. Fil-ulu. Di ketinggiannya. Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Barang siapa yang tidak percaya kalau Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya, maka dia ajhalul jahilin. Adallu min himari ahli. Dia lebih bodoh dari keledai piaraannya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adal min himari ahli, lebih bodoh dari keledai yang dipiaranya. Karena demikian banyak ayat yang menunjukkan diturunkan, diturunkan, diturunkan. Qul inna a'udzu bikum muslimin syahmati. Wa qad awrada 'ala dzalika anna inzalal Qur'an nadhiru inzalal matar wa inzalal hadid wa inzal thamaniyat azwaj minal an'am. Dan telah disebutkan yang demikian, bahwa diturunkannya Al-Quran, tentunya nadhir inzal al-matar, semirip dengan diturunkannya hujan. Wa inzal al-hadid, semirip dengan diturunkannya besi. Di dalam surat al-hadid. Wa inzal samaniya ta'azwat minal an'am, minal da'ni, dan seterusnya. Yang diturunkannya 8 pasang hewan-hewan ternak. Yani dari sisi makna bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Tetapi kata mereka, Allah juga menyatakan menurunkan besi. Besi enggak diturunkan dari langit katanya. Allah juga menyatakan menurunkan 8 pasang ternak. Tapi bukan bermakna 8 pasang itu tiba-tiba datang dari langit. Demikian pula Al-Qur'an. Bukan berarti tiba-tiba datang dari langit. Bagaimana kita jawab? Wal jawabu anna inzal al-Quran fihi madhkurun annahu inzal min Allah. Adapun masalah Quran disebutkan dengan tegas perbedaannya dengan makhluk-makhluk yang tadi. Kalau tadi 8 pasang hewan ternak atau besi atau hujan itu makhluk. Adapun Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Maka berbeda inzal makhluk, diturunkannya makhluk, dan diturunkannya kalamullah. Sangat berbeda. Anna inzal Al-Quran fihi madkurun annahu inzal minallah. Bahwa diturunkannya Al-Quran adalah diturunkan Al-Quran minallah. Langsung dari Allah SWT. Sebagaimana dikatakan dalam ayat. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Hamim, diturunkan Al-Kitab dari Allah Azizil Alim. Wa qala ta'ala tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kalau tadi surat Ghafir, yang ini surat Zumar, hampir sama, hanya beda di belakangnya. Azizil Alim yang tadi, yang kedua Azizil Hakim. Kalimat awalnya sama, tanzilul kitab minallah, diturunkan kitab dari Allah. Demikian pula dalam surat Fussilat, tanzilun minar rahmanir rahim, diturunkan dari Ar-Rahmanir Rahim, dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Demikian pula dalam surat Fussilat ayat lainnya, tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari yang Maha Hikmah, Maha memiliki hikmah, lagi Maha terpuji, dari Allah juga. Demikian pula Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursinin. Perhatikan ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami sungguh telah menurunkannya di malam yang diberkahi. Dan kami sungguh memberikan peringatan. Pada malam tersebut diputuskan seluruh urusan-urusan dengan bijak. Semua perintah-perintah, urusan-urusan yang sangat bijak. Amran min indina. Perintah-perintah dari sisi kami, kata Allah. Ya, tadi yang diturunkan di malam itu adalah perintah-perintah, keputusan-keputusan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah hanya menyatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Di mana jadinya? Ya di bumi. Allah katakan kun jadilah, maka jadilah di bumi seekor sapi, sepasang sapi. Allah katakan kun fayakun, maka jadilah sepasang kuda atau keledai. Dan seterusnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, apakah sama inzalul Quran wa inzal samaniyata azwaj? Apakah sama inzalul Quran dengan inzalul matar? Yang Allah katakan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Maka turunlah hujan ketika Allah kehendaki, jadilah maka jadilah. Allah perintahkan malaikat Mikail untuk menurunkan hujan di sana dan di sini. Dari mana turunnya hujan? Walaupun perintahnya dari Allah, tetapi datangnya hujan itu dari awan, kan begitu? Walaupun perintahnya dari Allah Taala, sehingga beda dengan inzalul Quran. Karena Allah selalu menurunkan Al-Quran, berita-beritanya dalam Al-Quran, sekian ayat tadi yang kita baca, semuanya diiringi dengan kalimat minallah, minallah, minallah, atau diiringi dengan kalimat min indina, dari sisi kami, atau Allah katakan minni, al-qawlu minni, ucapan dariku, kata Allah. Apakah sama yang langsung dari Allah, ucapan Allah, dan yang merupakan ciptaan Allah di muka bumi, yang Allah hanya menyebutkan kun maka jadilah di muka bumi? Khonibirin a'azakumullah. Oh muslimin yang saya hormati. Walaupun sama-sama kalimatnya inzal, tetapi berbeda. Menurunkan kalamullah dan menurunkan makhluk-makhluk. Yakni menjadikannya di muka bumi satu makhluk tertentu yang Allah kehendaki. Ayat lain Allah katakan, wa qala ta'ala, qul fa'tu bi kitabim minallahi huwa ahda minhuma ittabi'u in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, fa'tu bi kitabin, datangkan dengan satu kitab, min indillah, dari sisi Allah, huwa ahda minhuma, yang lebih lurus, yang lebih mendapat petunjuk dari keduanya. Ini yang lebih bagus dari Quran. Coba datangkan kitab yang lebih bagus dari Quran, dari sisi Allah SWT. Kalau engkau mengaku sebagai Rasul, kalau engkau mengaku sebagai Nabi, atau engkau mengaku lebih lurus, coba datangkan. Ittabi'hu in kuntum sadiqin, ikutilah kalau kalian memang benar. Qala ta'ala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Dan mereka-mereka yang kami beri kitab, ya'lamun, mereka semua tahu, annahu munazzalun min rabbik, bahwa itu turun dari Rabbmu. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau saja turunnya sama dengan kalimat Allah turunkan 8 pasang, atau Allah turunkan besi untuk kalian, atau Allah turunkan apalagi, maka niscaya kitabnya Musailamah Al-Kadzdzab pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau maknanya seperti itu, diturunkan dari Allah. Maksudnya, kok kamu percaya pada kitabnya Musa? Bukan. Kalau kamu menganggap sama dengan menurunkan 8 pasang, yakni dengan Allah takdirkan, Allah ciptakan, maka yang terjadi pada Musailamah siapa yang menakdirkan? Allah. Berarti sama dari Allah juga. Hati-hati. Hati-hati, tidak sama. Jauh berbeda. Kalau tadi dari Allah penciptaannya, Allah hanya menyatakan kun jadilah maka jadilah dia, dan di muka bumi. Munculnya dari mulutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Sebagaimana tadi, sapi ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah melalui sapi pertama yang Allah ciptakan, kemudian lahir turun-temurun, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan turun dari langit. Tetapi Al-Quran, Allah selalu menyatakan kami turunkan minallah. Anzalnahu minallah. Atau tanzilul kitabi minallah. Selalu dikatakan minallah, minallah, minallah. Karena langsung dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, minhu bada wa ilaihi yaud, dimulai dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah turunkan dengan melalui Jibril yang Allah juluki dalam Al-Qur'an Al-Amin, nazzalahu ruhul qudus minallah, atau tanzilun min hakimin min azizin hakim. Qul inna a'udzukum Allah, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Wa inzalul matar muqayyad bi annahu munazzalun minas sama. Adapun hujan, ketika dikatakan diturunkan oleh Allah, tidak dikatakan minallah, tapi dikatakan Allah turunkan minas sama'i. Anzala minas sama'i ma'a. Diturunkan dari langit hujan. Allah yang turunkan, tapi dari langit. Demikian pula dalam ayat-ayat lain, wa nazzalna minas sama'i ma'a, wa nazzalna minas sama, wa anzalna minas sama. Qul inna a'udzubikumullah. Allah katakan dari langit, dari awan. Qala al-'ulu wa qad jaa'a fi makanin akhar annahu munazzalun minal muzni. Disebutkan dalam ayat lain dari dengan kalimat minal muzni, yang maknanya awan juga. Al-muzn as-sahab. Wa fi makanin akhar munazzalun minal mu'sarat. Dalam ayat lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat diturunkan minal mu'sarati ma'an thajjaja. Minal mu'sarat, sama juga dari awan yang ada di atas kita. Tidak dikatakan diturunkan dari Allah, tidak. Diturunkan dari langit. Wa inzalul hadid, dan diturunkannya besi. Wa inzalul an'am samaniyat azwaj, mutlakun, disebut secara mutlak, tidak disebutkan dari mana, dari mana. Enggak dikatakan diturunkan dari Allah saja, tapi disebutkan dengan kalimat diturunkan. Fakaifa yushabbi hadzal inzal bi hadzal inzal, maka bagaimana mungkin kalian mau menyamakan antara penurunan Al-Qur'an dengan penurunan hewan ternak tadi, atau penurunan besi atau hujan. Al-farq bainahuma wadih. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Innama yakunu minal ma'adin allati fil jibal. Yani Allah turunkan dari perbendaharaan yang ada di gunung-gunung. Allah turunkan besi. Wa hiya 'aliyatun 'alal ard. Yani tempat yang lebih tinggi daripada tempat bumi ini. Wa qad qila innahu kullama kana ma'dana 'ala a'la kana hadidatu ajwad. Dan dikatakan juga, ini pelajaran bagi mereka para ahli ilmu pengetahuan, dikatakan oleh beliau rahimahullah, karena dikatakan oleh mereka bahwa besi yang ada di tempat yang lebih tinggi lebih bagus daripada besi yang di bawah, lebih ajwad yang ada di atas. wal an'amu tukhallaq bitawalud al mustalzam. Demikian pula binatang ternak tercipta dengan tawalud, dengan tawalud, dengan saling turun temurun. Al mustalzal inzal madkur al ma min aslabiha, yang tentunya berkaitan dengan turunnya air mani, atau dengan bahasa lain yang biasa disebutkan oleh mereka pada hewan-hewan ternak tadi, dari punggung-punggungnya ila arhamil inat, ke rahim-rahimnya betina, dari jantan ke betinanya. Walihada yuqal anzala, oleh karena itu diturunkan dengan kalimat anzala, tidak disebutkan dengan kalimat nazzala. Adapun ketika Al-Quran, berapa kali disebutkan wa nazzalnahu. Nah, ketika binatang ternak disebutkan wa anzal. Thumma al-ajinnah tanazzala min butunil ummahat. Kemudian janin-janin tadi juga turun dari perut-perut ibu mereka ke muka buminya. Turun apa enggak turun? Turun apa naik? Turun juga. Sehingga beda, ini diturunkan dari perut ibunya ke bawah. Besi diturunkan dari gunung-gunung. Hujan diturunkan dari langit, ini dari awan. Sedangkan Al-Quran, Allah terangkan dengan tegas dengan ayat-ayat sekian tadi. Sekian banyak ayat menyatakan, minni atau minallah. Tanzilun minallah, tanzilun minallah, tanzilun minallah. Turun dari Allah, dari Allah, dari Allah. Masa akan disamakan? Yang jelas disebutkan jar wa majrurnya. Yang satu langsung dari Allah, yang satu tidak disebutkan dari Allah, tetapi dari awan. Nah, demikian pula binatang ternak turunkan dari ibunya. Wa minal ma'lumi annal an'ama ta'lu fa hawluha inathaha 'indal wata. Dan sungguh, kata beliau, yang namanya binatang ternak juga ada kawinnya. Dan kawinnya biasa, yang di atas itu ada yang laki-laki. Pernah lihat kambing tuh, kalau kawin? Sapi dan sebagainya. Sehingga calon-calon janinnya naik apa turun? Turun juga. Diturunkan dari punggung pejantannya ke betinanya. Setelah dari betina, jadi janin. Jadi bayi di perut ibunya. Kemudian setelah lahir, turun juga. Maka pantas dikatakan turun. Tapi bukan turun dari Allah. Tetapi turun dari punggungnya pejantan kepada betina. Dari perutnya betina ke bumi. Wa yanzil ma'al fahl, maka turunlah maninya fahl, airnya fahl, fahl itu pejantan, min uluwi ila rahimil unza, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, wa tulqi waladaha, dan juga betinanya al unza, ila rahimil unza, ke rahimnya betina, dan dari betina dilahirkan anaknya, indal wiladah, ketika kelahiran, min uluwi ila asfal, juga dari atas ke bawah, yang juga bermakna turun lagi. Sehingga Allah menyebutkan dengan kalimat, Allah turunkan binatang ternak. Wa ala hadza fayahtamil qawluhu wa anzala lakum minal an'am, maka dengan ini sungguh sangat ada ihtimal, kemungkinan Allah turunkan untuk kalian binatang ternak, yakni dari dua sisi tadi. Ahaduhuma antakuna min libayanil jins, bisa jadi kalimat min itu adalah bayanul jinsi, menerangkan jenisnya. Kami turunkan minal an'am, dari jenis binatang ternak. Itu makna pertama. Azani, kemungkinan yang kedua, antakuna min al-ibtida'il ghayah, bisa jadi min adalah permulaan dari tujuannya, atau permulaan dari batas yang tertentu. Ya, ini seperti yang dikatakan diturunkan, ya ini diturunkan dari punggung pejantan ke betinanya. Diturunkan dari betinanya ke muka bumi. Wa hadzanil wajhani yahtamilani fi qawlihi ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan dua kemungkinan tadi juga ada pada ayat ini. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan dari diri-diri kalian sendiri pasangan-pasangan. Minal an'ami azwaja, dan juga kami berikan untuk binatang-binatang ternak juga berpasang-pasangan, dan seterusnya dan seterusnya. Wa qawluhu wa saddaqahu al-mu'minuna ala hadha haqqan, ala dhalika haqqan. Kembali kepada ucapan matan. Ini pembahasan ini hanya membahas tentang masalah bantahan mereka tentang masalah diturunkan dari Allah. ketika mereka mengatakan, tapi kan kalau masalah diturunkan bukan berarti dari Allah langsung. Allah menurunkan besi, bukan dari Allah langsung. Allah menurunkan binatang ternak, bukan berarti dari Allah langsung. Allah turunkan hujan, bukan dari Allah langsung. Tapi Allah ciptakan dari awan. Begitu juga Allah menurunkan Al-Quran, bukan dari Allah langsung. Tetapi dari api, dari Bukit Turusina dan seterusnya. Hadza qiyasun batil. Ini qiyas-qiyas batil. Qiyas mal farq. Qiyas mal farq adalah qiyas batil. Karena namanya qiyas ada syurut, ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah wajhu al-istibah. Sisi persamaannya. Ternyata masalah penurunan Al-Quran dengan penurunan binatang ternak, penurunan hujan, penurunan besi sangat berbeda jauh. Tidak bisa dikiaskan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah dibantah tadi bahwa semua disebutkan imma secara mutlak, wa imma disebutkan dari tempat tertentu. Seperti hujan diturunkan dari awan. Allah katakan kami turunkan dari awan hujan, kami turunkan dari langit hujan, kami turunkan dari langit air, kata Allah. Demikian pula kami turunkan untuk kalian hujan dari mu'sirat. Selalu ada kalimat dari awan, dari langit. Sedangkan al-hadid, Allah tidak menyebutkannya. Menyebutkan secara mutlak saja. Kami turunkan untuk kalian besi. Demikian pula ternak. Kami turunkan untuk kalian ternak. Dan sudah dibahas ternyata masih ada kemungkinan-kemungkinan tadi. Bisa jadi diturunkan artinya memang selalu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Diturunkan dari gunung-gunung misalnya. Atau diturunkan seperti binatang ternak tadi, dari punggungnya pejantan ke betinanya, dari betinanya diturunkan yang dilahirkan, dan seterusnya dan seterusnya. Khonibillah azakumullah. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan tanzilun minallahil azizil hakim. Itu Al-Quran. Allah turunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhiri matannya menyebutkan, wasaddaqahul mu'minuna ala dhalika haqqan. Dan kaum mukminin beriman dengan apa yang diturunkan tadi secara hak. Ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah secara haqqan. Ini isyarah ila ma dhakarahu minat takallum ala al-wajhil madkur wa inzaluhu. Ini isyarat tentang apa yang disebutkan tadi dari pembicaraan Allah SWT. Dengan sisi yang disebutkan tadi. Dan kemudian diturunkannya melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ay hadha qawlu sahabah. Yakni diimani oleh orang-orang yang beriman. Dari kalangan para sahabat. Daripada tabi'in. Dan pengikut mereka bi ihsanin. Humus salafus salih. Wa anna hadha haqqun wa sidqun. Bahwa apa yang dikatakan oleh mereka adalah haq wa sidq. Benar-benar dari Nabi. Dan Nabi benar-benar dari Jibril. Dan Jibril benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu bada. Dimulai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.